Gagas anak lo tersing janyi dang lakar melunin mengurahan rasa demen rasa tresna kapining anak wani dia stung tiang state menyeruang rasa elek yen sampun ketemu salah tingkah mogi beli bisa maca merasa teken tiang demen ken beli rikala tiang ni Yeah.